Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حديث أبي واقد حديث أبي واقد الليثي سيدنا كتمو Fadal dibaca di sini. Siapa? Apatur. Jangan sepatur. Nah, Elfak Sautak menjagain sedikit suaranya. Wa hadithu Abi Waqidin al-Laythi radhiyallahu anhu qala qaratna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin. Hunain itu isim munsharif. Bukan Ghairu Munsharif. Terus? Ila Hunain wa nahnu hadatsa'un. Hudatsa'u. Hudatsa'u. Ahdi bi kufrin. Ahdin bi kufrin. Ahdin bi kufrin. Wal musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha al-aslihatahum. Lihat lihatahum. Yuqalu laha dhatu anwatin. Wa marakna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'alana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Nah, ya perhatikan ini dulu di matan. Ya, Syekh membawakan hadis Abi Waqid Al-Laitsi. Wa hadis Abi Waqid Al-Laitsi dan hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala dia menyatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar berpergian bersama Nabi sallallahu ke Hunain untuk berperang. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami dahulu hudatsa'. Hudatsa' baru saja ya, lepas. Hudatsa'u ahdin ya. Baru saja lepas dari kekufuran. Walil musyrikina dan kaum musyrikin itu lamnya lam tamlik, mereka memiliki sidratun. Sidratun pohon bidara yaqufuna indaha. Yang mereka i'tikaf di sisi pohon bidara tersebut wa yanutuna biha aslihatahum dan mereka menggantungkan biha di pohon bidara tersebut aslihatahum, senjata-senjata mereka. Jamak dari silah. Yuqalu laha dhatu anwatin. Nah, tempat sidrah tersebut, yaitu tempat pohon bidara tersebut yang menggantungkan pohon senjata-senjata, kalau digantungin di situ punya keyakinan nanti senjatanya akan sakti, akan ini dan itu. Itu disebut Zatu Anwat. Pemaror Nabi Sidratin. Maka kami waktu itu baru masuk Islam. Melewati pohon bidara tersebut. Pohon bidara milik orang-orang musyrikin. Fakulna ya Rasulullah ija'alana Zatu Anwatin. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat. Kamalahum Zatu Anwat. Sebagaimana mereka punya Zatu Anwat. Al-Hadid. Nah, syarah yang sepatut, tafadhal. An Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu wa kana mimman aslama amul fath amul fath ala al-mashhuri sanata 8 min al-hijrati yuqalu laha zatu anwat wal anwatu jam'u nawtin wa huwa at-ta'liq ay zatu tu'aliq ta'aliq Aidatu sa'aliqa yu'alliquna biha aslihatahum litabarruji biha faqala ba'du sahabati alladhina aslamu qariban wa lam ya'rafu at-tawhid wa lam arafa apa maksud fiddul arafa wa lam ya'rifu at-tawhid tamaman ij'alana data anwatin kama lahum datu anwatin wa hadhihi baliyatun taqlidi wa tashabbuh terus wa ya min adamil bilaya ala balaya itu jamak dari baliyah. Baliyah itu kan maknanya bala, musibah. Balaya jamak dari baliyah. Terus wa inda zalika ta'ajjaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu akbar wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ajabahu shay'un aw istinqara iftala aw istinqara itu filma di wazan apa iftala berarti istinqara shay'an fa innahu yukabbiru aw yaqulu subhanallahi wa yukarriru dhalika. Nah. An Abi Waqid al-Laitsi dari sahabat Abi Waqid al-Laitsi wa kana mimman aslama 'am al-fath 'ala al-mashhur sanata zamanin min al-hijrah. Dan beliau adalah mimman di antara aslama orang-orang yang masuk Islam 'am al-fath pada tahun pembebasan kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Al-Mashhur. Berarti beliau tatkala ikut perang Hunain baru masuk Islam. Nah, beliau masuk Islam pada tahun penaklukan kota Mekah ini Al-Mashhur. Menurut pendapat yang paling masyhur itu sanata zamanin min al-hijrah, tahun ke-8 Hijriah. Yukalu laha datu anwat. Ini pohon bidara ini yang tempat digantungkannya senjata-senjata musyrikin. Ya, dengan keyakinan dapat berkah. Kemudian jadi jago perangnya dan yang lainnya. Al-anwat jam'u nautin. Nah, anwat itu adalah jamak dari naut. Apa itu naut? At-ta'liqa. Itu tempat menggantungkan. Menggantungkan. Ta'liq, menggantungkan. Nah, jamaknya ta'aliq. Jamak sighah muntahal jumu', Mas Fatul. Ya. Wairu munsharif. Makanya dia ai zatu ta'aliq. Zatu ta'aliq, yaitu zatu ta'aliq, yaitu yang memiliki gantungan-gantungan. Ta'aliq, ta'aliq jamak dari ta'aliq. Ya, mudhofun ilai majrur wa rafatu jarhi al-fathah. Kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif. Yu'allikunaha biha aslihatahum, yang mereka menggantungkan biha di pohon bidara tersebut aslihatahum, pedang-pedang apa senjata-senjata mereka. Asliha jamak dari silah, senjata mereka. Tujuannya apa? Litabarruki biha, karena bertabaruk mencari berkah dengan pohon bidara tersebut. Waalaikumsalam. Faqala ba'du sahabati alladziina aslamu qariban, maka berkatalah para sahabat atau sebagian para sahabat alladzina aslamu qariban, yang mereka baru masuk Islam. Walam ya'rifu tauhida tamaman, dan belum mengenal tauhid secara sempurna. Baru masuk Islam. Ya, belum lama ketika pada penaklukan kota Mekah. Kemudian diajak berperang ke Hunain. Melewati tempat tersebut baru masuk Islam, maka keyakinannya masih seperti keyakinan dahulu. Mereka belum mengenal tauhid secara sempurna ketika melihat Zatu Anwat ini milik musyrikin yang tempat menggantungkan senjata mereka. Mereka juga mengatakan, ya wahai Rasulullah, ija'alana Zatu Anwatin kapalahum Zatu Anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat, ya tempat gantungin senjata supaya berkah senjatanya, supaya nanti kebal atau yang lainnya. kamalahum zatu anwat, sebagaimana mereka memiliki zatu anwat. Nah, kata Syekh, hadhihi baliyatut taqlidi wa tashabbuhu. Ini adalah baliyah, baliyah itu bala, musibah. Maka ini adalah musibah taqlid, ikut-ikutan. Wa tashabbuhu. Dan ini adalah tashabbuh kepada orang-orang musyrikin. Wa hiya min a'dhamil balaya. Dan ini adalah di antara musibah yang paling besar. Balaya itu jamak dari baliyah. Nah, baliyah itu maknanya bala, maknanya musibah. Wa hiya min a'dhamil balaya. Maka dia adalah di antara sebesar-besarnya musibah. Fa inna dhalika, maka ketika itu ta'ajjaba, tafa'ala. Ta'ajjaba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam heran, ta'jub. Ta'jub dalam artian heran. Wa qala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi bertakbir 3 kali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un. Nah, Nabi sallallahu apabila ada sesuatu hal membuat beliau takjub. Takjub dalam artian mengingkari. Aw istankara syai'an. Nah, ini Mas Fatur. Iftahlah, ini mudah. Ini mudah. Ya, ini ada istankara iftahlah. Ya, ini mudah. Kemarin kita udah lewatin belum ini? Iftahlah ini disorok. Hah? Emang kemarin terakhir apa? Tafa'ala, tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ala ya tafa'alu. Terus? Iftahlah belum? Oh, ya. Belum. Ya, jadi Mas Fatur keliru ya, gak apa-apa. Karena pelajaran sorof kita di kitab Muhtarat baru sampai tafa'ala ya tafa'alu. Ya gitu Ahmad ya. Udah diapalin gak? Udah diapalin belum tasrif? Itu. Ya. Sulasi mazid bi harfain. Udah diapalin belum yang tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ala ya tafa'alu? Udah diapalin? Belum. Lah. Kapan pelajarannya? Senin ya. Senin Selasa besok mesti hafal. Saya injer Ahmad. Yang setoran pertama. Ya, awistankara syai'an. Nah, Nabi SAW apabila beliau mengingkari sesuatu, fa innahu yukabbiru, maka beliau bertakbir. Aw yaqul, atau beliau mengatakan subhanallah wa yukarriru dzalik, dan beliau mengulanginya. Nah, sampai sini ya. Nah, ini dipahami enggak apa yang diucapkan oleh Syekh? Paham ya, mudah ya, baik. Berikutnya, tafadhal sini ya. Pak Edi. Ini sudah lewat belum, disorot belum? Ya, ini wazan apa? Iqtada, belum juga ya. Iqtada ya tadi. Ini belum juga ya. Enggak dimaklumi deh kalau begitu. Dimaklumi. Nah, itu mana lisababin itu alif lam itu. Al itu masa falsababi. Dursulughah kan udah lewat. Kemarin pembahasan al-qamariyah sama syamsiyah, masa falsababu. Kaif? Paham? Lah, falsababu. Fasababu. Fasababu. Nah, perhatikan kalau ada lam tamlik enggak begini. Enggak begini, pasti double di sebelum huruf sin itu ada lam dua, baru itu falisababi. Falisababi. Nah, kalau satu yaitu asbab. Ketika diwasol ya kan. Asbab itu kan sukun. Ya, berjumpa dengan fa, fa-nya nyambung ke alif pertama. Sisa yang lam itu langsung ke sin. Fasabab. Jangan dibaca falsababu. Falil sababu khata, keliru ya. Diulang. Wattiba'u sunanil awwali. Awwalina. Nah, ini dulu. Kemudian Nabi SAW kan bersabda dalam hadis tersebut setelah bertakbir, innaha sunan. Sunan itu kan jamak dari sunnah. Sesungguhnya ini adalah sunnah-sunnah. Artinya at-turuq. At-turuq, turuq jamak dari apa? Tariqah. Ini adalah jalan-jalan allati yaslukuhan nasu, yang ditempuh oleh orang-orang. Wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din, dan sebagian mereka meneladani sebagian yang lain. Ya, iktada yang tadi meneladani, mengikuti. Fasababul ladzi hamalakum ala hada, maka sebab alladzi yang hamalakum, membawa kalian ala hada, atas perbuatan ini adalah apa? Wattiba'u sunanil awwalin, ialah mengikuti sunnah-sunnah orang-orang terdahulu. Ya, yaitu kaum musyrikin yang mereka menggantungkan apa? Senjata-senjata mereka di pohon. Wa tashabbuhu bil musyrikin, dan ini ada sebabnya adalah ya tashabbuh, ya, menyerupai kaum musyrikin. Terus lanjut Pak Edi. Kamu kultu, kalau kultu kayak gitu. Kalau kultu apa bacanya Akbar? Qalat. Nah, binu. Bini kali bini. Kamu qalat bini, itu kan benar kan? Bini ya. Kan muannas qalat bini, apa qalat bini, apa bini apa binu Pak Edi? Ah, banu. Dia ya jamak mudzakkar salim dari ibnun, banuna. Jamak mudzakkar salim isim musanna. Kalau dia jadi mudhaf atau dia diidhofahkan, nunnya dihadzaf. Hadzfun nun. Kenapa? Karena nun itu kan iwad ani tanwin, pengganti dari tanwin. Syarat dari mudhaf, dia enggak boleh pakai al, enggak boleh pakai tanwin. Maka tanwinnya dihadap. Ya, tanwinnya dihadap jadi Banu Israil. Jangan banuna. Banun, banin, itu jamak mudzakkar salim dari ibnun. Nah. Jangan bini bacanya, apa qalat bini. Ya. Terus fil amr itu jala ya jalu, ini udah lewat ini. Kalau ini salah ya disalahin. Jala ya jalu fa'ala ya fa'alu, berarti fil amrnya apa? If'al. Enggak boleh ragu, enggak boleh ragu. Ini kalau yang tasrif yang sudah dipelajari saya salahin. Enggak kasih toleran, salah. Nah, terus taj'alun tajhalun. Ah, beda arti ya. Terus Musa alaihi salam lamma taja wazu. Ini apa ini? Ini isim fi'il apa huruf Pak Edi? Tajawaz, Tajawaz. Yang namanya fi'il madi ya, dia mabni 'alal fath. Ya, hukum asalnya dia mabni ala al-fathi abada. Kalau nanti dia bersambung, nanti bisa dia mabni ala suku. Ya, dia bisa mabni ala dom kalau bersambung dengan waw jamaah. Kalau bersambung dengan domir mutakallim, dia bisa mabni ala suku. Tafa'ala, ini udah dipelajari kan? Berarti tajawaza, ya tajawazu, tajawuza. Kalau tajawuz berarti isim. Ya, ramasdan, paham sini? Ya, kalau tajawuz berarti isim. Yang di sini yang dikehendaki adalah apa? Fi'il madi. Nah, diulang lagi Pak Edi. Jadi bahar yang lewatin nih. Tajawaza itu kan apa? Tajawaza artinya apa? Melewati. Jadi bahar laut, laut melewati Bani Israel. Gimana ceritanya? Jadi Musa melewati laut, melewati Musa. Gimana ceritanya, Pak ini? Gitu. Musa alaihissalam tatkala beliau melewati laut. Begitu, bukan laut yang melewati Musa. Nanti kalau bahro, nanti kalau bahro, oh bahro maf'ulun bi. Ya, nanti fa'il dari tajawaza dhamir mustatir huwa kembali ke Musa. Berarti apa namanya? Bahru. Bahrunya itu apa namanya? Fa'il laut melewati. Melewati Bani Israel. Masa melaut melewati. Gitu, Pak Edi. Terus adu itu kan mufradnya aduun. Antum kalau sering dengar prokia, ukhruj ya adu Allah, adu musuh, jamaknya ada. Kita lihat ya, aghraqa af'ala, ini fi'il madi, lafaz jalalah berarti apa? Fa'il. Berarti adu irabnya apa? Irabnya berarti adu apa? Jangan ragu, kayak gini aja ragu. Bagaimana irab yang susah? Ini irab mudah. Apa yang berarti adu? Ya, irabnya apa? Maf'ul. Jangan ragu. Ini irab mudah, ini gak boleh ragu. Berarti gimana bacanya, Pak Edi? Nah, udah cukup. Kultum, kata Rasulullah SAW. Yang kata Rasulullah SAW setelah bertakbir mendengar itu, inna hasunan. Kultum walladhi biyadih, walladhi nafsi biyadih. Kalian mengatakan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalian mengatakan kama qalat Bani Israel dari Musa. Kalian mengatakan seperti Bani Israel dahulu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, apa kata Bani Israel? Nih Bani Israel ini sudah diselamatkan oleh Allah dari Laut Merah, dari kejaran Fir'aun. Kemudian mereka sampai ke tepi, sudah nyebrang. Nyebrang dari Laut Merah, sudah nyebrang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Fir'aun dan tentaranya Allah tenggelamkan. Jadi Fir'aun melewati jalan mereka juga. Kan Bani Israel, lautan dibuka, terbelah. Jalan pasukan Israel apa Firaun nyusul. Nah, mereka udah sampai duluan. Ya, maka mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri lautan menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Luar biasa. Melihat sendiri tuh kan. Udah jalan. Jalan kemudian Nabi Musa bersama Bani Israel melewati ya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di situ yang mereka punya berhala, punya Tuhan. Maka mereka mengatakan pada Musa, ija'alana ilahan kamalahum aliha. Wah ini ya, Bani Israel. Luar biasa ya. Udah lihat di depan mata kepala mereka sendiri, mereka diselamatkan oleh Allah. Melihat mukjizat. Bagaimana hancurnya Fir'aun. Ya. Mereka minta berhala supaya bisa nyembah. Mereka mengatakan, ija'alana ilahan, wahai Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan. Kamalahum aliha, sebagaimana mereka punya Tuhan. Masya Allah. Qala innakum qaumun tajhalun, kata Musa. Kalian ini kaum yang bodoh. Bodoh banget. Maka hakikatnya setiap musyrikun itu juhala. Sepinter apapun akademisinya, itu orang bodoh. Bodoh mereka. Nyembah kepada sesuatu hal yang gak bisa memberikan manfaat. Ya, gak bisa memberikan mudorot. Gak bisa menjawab. Gak bisa berbicara. Gak bisa mengawasi. Gak berkuasa. Dihancurkan, dihancur. Ya. Waliyadubillah. Musa AS namma tajawazal bahra. Musa AS. Tatkala beliau melewati bahar, lautan. Bibani Israel bersama Bani Israel. Wa aghraqallahu aduwahum fihi. Dan Allah menenggelamkan musuh-musuh mereka, Fir'aun dan tentaranya, fihi di lautan tersebut. Wahum yanzurun, dalam keadaan mereka semua Bani Israel melihat. Melihat dengan jelas bagaimana Bani Israel itu, apa Fir'aun dan tentaranya, musuh-musuh mereka Allah tenggelamkan. Kemudian sampai sini ya, lanjut. Pak Fardi. Ala asnamin. Ala asnamin hum musyrikin. Faqalu ha'ulahi li Musa alaihi salam. Faqalu li Musa alaihi salam. Id'alna ilahan kama lahum alihan. Qala innakum qawmun tajhalun. Ankaru alaihim wa qalu Qala. Ankaru alaihim qala inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi ya'ni batil wa batilun fa batilun ma kanu ya'malun bi annahu shirkun qala ghayrullahi abghikum ilahan wa huwa fadlakum 'alal 'alamin ankaru 'alayhim 'alayhi salatu wassalam kama anna nabina ya Allah anna ini ya yang kemarin baru belajar ajrumiyah apa fungsi inna anna di sini ya, coba saya tanya Iqbal apa fungsi inna tansibu apa tansibu ah tansibu apa wa tansibul ismu tarfa'ul khabar inna ini huruf apa? Inna ini apa namanya? Harfu nasbin atau taukin. Fungsinya tansibul ism. Menasabkan isim. Jadi enggak ada nabiina. Berarti bacanya gimana Pak Pardi? Nah, kok nabiyuna? Nabiyuna. Nah, gimana ceritanya Pak Pardi? Ah. Ulang Pak Pardi dibaca. Kemana Nabi ini? Gimana? Hah? Ya, apalagi tansibul isma, menasabkan isim. Ya, kama anna nabiyana. Enggak ada yang lain. Terus? Kama anna nabiyana Muhammadan. Tuh, ada apa lagi badalnya itu Muhammadan? Ya, jelas berarti mubdal minhunya mansub. Dan ini dasar sekali ya. Salah di sini fatal. Jadi saya pernah dapat cerita dari seorang ustaz juga. Ada santri nyantri 6 tahun SMP SMA di pondok. Baca innallaha. Dibacanya innallahu. Ini enggak ditolerir sedikit pun. Karena pengetahuan hal ini mendasar sekali. Salah di sini ya fatal, enggak bisa sama sekali. Ya. Dia bacanya innallahu. 6 tahun di pondok, tidur kali itu anak. Ini seorang ustaz sendiri yang menceritakan. Ya. Innallahu dibacanya. Berarti tidur kali itu di pondok. Itu gak bisa ditolerir. Ya. Nah, kalau isim-isim setelah anna, inna, dan akhwatnya, itu jelas. Ya. Fungsinya. Berarti dia sebagai isim. Ya. Paham sini? Jangan antum baca innal musyrikuna. Khotob. Innal munafikuna khata. Pada fungsi inna ana dan akhwatnya tarfaul isma wa tansib al khabar. Ya. Nah, jadi kalau dari i'rab yang sudah kita pelajari ini jangan sampai salah, ya. Jangan sampai salah. Makanya kalau sebelum qiraah antum latihan dulu baca dulu. Karena kan antum belum terbiasa baca kitab. Lihat dulu apa begitu, ya. Terus tafadhal Pak Fardi. Kama anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ankara ala ha'ula'i. Walakin ha'ula'i wa ha'ula'i lam yusriku. Fa banu Israel lamma qalu hadhihi al-muqalatu. Hadhihi. La. Itu maqul bil qaul mansukh. Maqalata. Nah, kalau salah di sini enggak masalah. Ya. Karena ini ya i'rab yang jarang kita pakai. Pokoknya nanti isim yang setelah qala yaqulu ya, itu dia mansukh sebagai maqul bil qaul. Dia mansukh. Ya. Terus kalau dia bukan fa'il ya, kalau dia bukan fa'il dia maqul bil qaul. Tapi kalau qala zaid ya jelas qala zaidun. Tapi kalau sudah jelas ada fi'il, fa'il, kemudian ada isim setelahnya, maka isim setelahnya itu adalah apakah itu isim isyarah, isim mausul, isim dhahir, isim dhamir, maka itu adalah maqul bil qaul fi mahalli nasb. Mansub. Ya. Zaidun yaquluhu, berarti haknya itu fi mahalli nasb. Ya dhamir ha mutasil itu fi mahalli nasb. Ya, mabni ala dhom fi mahalli nasb. Yaquluha. Bisa dipahami sini ya. Nah, ini memang jarang kita sebutkan ya. Baik, terus. Bani Israil lamma qalu hadhihi maqalata la yushriku li annahum lam yaf'alu. Wa kadhalika ha'ula'i sahabati. Wa kadhalika ha'ula'i ha'ula'i as-sahabatu. Ha'ula'i as-sahabatu. Tapi ittakhadu zata anwatin itu lam jawab lau, lam jawab lau ya, la asyraku itu lam jawab lau. Jadi kalau ada lau nanti ada lamnya ya. Misalkan untuk mengatakan lau safara Zaidun, lau safara Zaidun, la adhabu ila kada wa kada. Ya, itu namanya lam jawab lau. Lam jawab lau. Kalau bahasa kita niscaya. Nah, ini kan lau ittakhadhu dhata anwatin la asyraku. Seandainya mereka membuat dhatu anwat, ta'asyraku, niscaya mereka telah berbuat atau berarti mereka telah berbuat kesyirikan. Terus agikan fatal itu lakinna apardi konsentrasi fokus lakinna diulang baca nah itu fatal ya. Pelan, makanya konsentrasi baca. Yang lain nanti juga konsentrasi kalau saya suruh baca. Konsentrasi ya, jangan buru-buru. Konsentrasi pelan. Apa istilah Jawa? Pelan-pelan asal apa? Kelakon. Kelakon itu apa sih? Nyampe. Ya gitulah. Pelan-pelan. Saya enggak bisa bahasa Jawa. Pak Tony mau bisa bahasa Jawa, orang Jawa antum. Oh ya orang Jawa ya. Ya terus tepat dong. Mungkin lakin Allah lagi sih. Lakinna akhwat anna inna. Itu fatal itu. Gak bisa itu ditolerir. Lakin Allah. Sudah cukup ya. Pelan-pelan itu kan. Mungkin kita tahu. Ya, kita tahu inna wa qatuha fungsinya tarfa'ul isma wa tinsibul khabar. Merafakkan, menasabkan isi, merafakkan khabar. Tapi karena buru-buru. Enggak konsentrasi. Akhirnya bacanya ngikutin, mau mengikuti irama. Mau mengikuti irama. Bacanya akhirnya. Akhirnya salah. Kalau salah fatal. Enggak diterima. Ya. Dari mana tadi Pak Fardi bacanya? Marru ala unasin, maka mereka melewati unas. Marru, kalau saya tanya di sini ya, sabit. Udah lewat ini bab ini kan, babul af'al. Sabit, marru ala unasin. Marru, mana fa'ilnya dari marru? Coba di irob marru itu apa? Marra yamurru. Kalau di irob gimana sabit? Marru. Sabit. Ayo cepat sabit. Nah. Sabit di surah cepat. Marru apa i'rabnya marru? Fi'il madi apa fi'il mudhari apa fi'il amr itu? Jangan panik, jangan panik. Kalau ditanya gitu jangan panik. Iqbal, Iqbal. Apa i'rabnya marru? Fi'il madi. Fi'il madi mabni ala ish? Ala dom. Kalau kata Ibnu Majrur, mabni ala fathih abada ya. Tapi di sini mabni ala dom. Ala qaul. Nah, terus mana fa'ilnya? Waw jama'ah. Hah, kata sabit. Jangan panik kalau ditanya. Banyak langsung berubah depan, mukanya langsung berubah. Alam asyafu. Semua ditanya nyantai aja dia. Semua. Nah, ntar kalau dia gak bisa jawab, mikir pura-pura deh. Apa Ustaz? Minta tangguh waktu. Pura-puranya begitu dia. Oh, sambal. Ya maru ala unasin. Mereka melewati orang-orang ya'kufuna ala asnamin. Ini setelah selamat ya, setelah selamat dari Laut Merah, melihat dengan mata kepala sendiri Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan, maka mereka melewati orang-orang yang ya kufur, ya, yang mereka beriktikaf. Mereka beriktikaf ala asnamin, mereka beriktikaf di berhala-berhala. Lahum milik mereka, milik orang-orang tadi. Ya, minal musyrikin, dari kalangan musyrikin. Faqala haula'i Musa, maka mereka faqala haula'i Musa, maka mereka berkata kepada Musa, Bani Israil, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan juga sebagaimana mereka ini orang-orang musyrik juga punya Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Musa, kalian ini sungguhnya kalian kaum yang bodoh. Angkara alaihim. Musa mengingkari mereka waqal, dan Musa berkata, "Inna haula'i mutabar ya mutabbarun ma hum fihi." Sesungguhnya mereka itu dihancurkan, ma hum fihi. Apa yang dianutnya, apa yang mereka yakini dihancurkan. Ya'ni batilun, ya maknanya adalah batil. Wabatilu makanu yamalun, dan batalah apa yang mereka kerjakan. Li'annahu syirkun, karena itu syirik. Qala, maka Musa berkata, ini fa'il dari qala, domir mustatir, nanti kembalinya ke Musa. Aghairallahi abghikum ilahan. Musa berkata, apakah kepada selain Allah abghikum ke ilahan, apakah kepada selain Allah kalian mencari ilah, ya, mencari Tuhan ya untuk kalian selain Allah. Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, padahal dia telah melebihkan kalian 'alal 'alamin, daripada makhluk yang lain yang ada di alam semesta ini. Angkara 'alaihim 'alaihi wasallam, maka Musa 'alaihi wasallam mengingkari mereka. Kama anna nabiyana, sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkara 'ala haula'i, mengingkari mereka, para sahabat yang baru masuk Islam. Lakin haula'i wa haula'i lam yusyriku. Tapi mereka dan mereka, artinya Bani Israel dan para sahabat yang baru masuk Islam, memang akhirnya tidak berbuat syirik. Ya, memang akhirnya tapi tidak berbuat syirik. Ya. Kalau kaumnya Nabi Musa parah lagi, sudah melihat dengan jelas, ya, minta. Kalau para sahabat ini baru masuk Islam. Baru masuk Islam, pemahaman tauhidnya belum benar. Ya. Bani Israil lama qalu hadhil maqalat lam yusyriku, maka Bani Israil ketika mengucapkan kalimat ini mereka tidak berbuat syirik. Li'annahum lam yaf'alu, karena mereka belum melakukannya. Wa kadzalika haula'i sahabat, demikian pula para sahabat ini. Ya, lawit takhadu data anwatin la'asyr. Seandainya mereka benar-benar membuat zatu anwat, ya, supaya nanti buat gantungin senjata biar berkah, biar ini dan itu, berarti mereka telah berbuat syirik. Kinnallaha hamahum, akan tapi Allah menjaga mereka. Lamma nahahum nabiyuhum, tatkala nabi mereka melarang mereka, intahu, maka mereka berhenti. Sudah sampai sini ya? Nah, tafadhal berikutnya dibaca sini. Ya, Pak Imam Mutakin. Qalu hadhihi maqalatu an jahlin. Ini mimbabil hikayah. Jadi qalu hadhihi maqalatu an jahlin, ini mimbabil hikayah, hadhihi mubtada. Atau boleh hadhihi maqalata itu maqul bil qaul, boleh juga dua-duanya. Ya. Itu ulang Pak Imam. Ah, kenapa enggak ditanwinkan? Ada apa? Ghairu munsharif sebagai mudhof. Iya gitu aja. Jadi jangan ragu mentanwinkan. Ini sering ya. Kita ini enggak mau tanwinin. Seolah-olah dia adalah mudhof, seolah-olah ada al, ghairu munsharif, isim mabni. Ya, tanwinkan saja. Ya. Kecuali kayak tadi dia sebagai mudhof ada al, ghairu munsharif, baru enggak ditanwinkan. Terus walam yunaffidu, itu dari naffada yunaffidu. Naffada yunaffidu. Fa tasdidnya itu jelas. Ya, terus itu fa'ala. Fa'ala walau naffadu walau fa'alu gitu. Nah, itu lagi la asyraku. Lamnya itu lam apa namanya? Jawab lau. Ya, nanti kan kita pelajari insya Allah mengenai hal ini. Ya, itu di buku lanjutan. Hatta di ajurumiyah enggak ada itu. Ya, terus. Fi'il madi itu apa? Mabni alal fath. Mana ada ya tamakin. Nah, itu tafa'ala udah dipelajari Pak Imam di sorof. Masya Allah. Siapa Pak Nuradi panggilannya? Tafa'ala berarti fi'il mudhari'nya ya tafa'al. Tamakkana ya tamakkan. Hawilu, ya, hawalu, hawaluna. Kenapa mansub? Maya tabarroku. Karena enggak ada amil. Lita jaruni iyan inasi miwa jazimi. Begitu. Ini sudah dipelajari. Kenapa mansub? Mesti ada amil mans nawasib. Mana? Tidak ada kan? Man yatabarrahu. Itu hukum asalnya. Man itu bukan man syartiyah jazimah. Bukan. Bukan man syartiyah jazimah. Berarti man ini man apa? Man mausul. Bukan. Nah ini teman-teman yang lagi belajar ala jurumiyah nih. Jangan sangka ini man jawazim, man jazimah syartiyah. Yang menjazimkan berapa fi'il? Dua fi'il. Ini man mausul. Maknanya alladhi anna hunaka man yatabarraku. Anna hunaka alladhi yatabarraku. Itu maknanya. Man mausul. Terus? Muddatan. Itu dzarab zaman. Ya, wa qalu hadhihi al-maqala an jahl. Mereka mengatakan, mereka berkata, ucapan ini dari kebodohan. Maqaluha an ta'mudin. Mereka tidak mengatakan demikian an ta'mudin karena kesengajaan. Ya, tapi karena kebodohan. Ini para sahabat yang minta dibuati apa? Zatu anwa'ata. Falamma alimu makna, maka tatkala mereka sudah mengetahui, dikasih tahu oleh Rasulullah. Ya, sudah dikasih tahu ini sahabat yang baru masuk Islam. Setelah mereka mengetahui annaha syirkun, bahwa perkataan tersebut adalah perkataan kesyirikan, intahu, maka mereka berhenti. Walam yunaffidu, dan mereka tidak melaksanakannya. Walam nafadu la asyraku billahi azza wa jalla. Seandainya mereka mengucapkan melaksanakannya, tentulah mereka dianggap berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla. Mau lihat mana lagi? Wa syahid minal ayati. Nah, apa poin dari ayat ini? Anna hunaka man ya'budul asjar. Bahwa di sana memang ada orang yang beribadah kepada pohon. Ya, karena haulai, karena mereka musyrikin, ittakhadhu dhata anwatin, mereka membuat dhatu anwat. Wa hawala haulai sahabat, dan para sahabat juga berupaya menginginkan, ya, para sahabat alladzina lam yatamakkanil ilmu, ya, yang belum kuat ilmunya, belum mutkin ilmunya, ya, belum kokoh ilmunya, min qulubihim, dari kalbu mereka. Mereka berupaya juga, ingin juga, yatashabbahu bihim, menyerupai mereka, musyrikin. Laula annallaha hamahum, seandainya ya, Allah tidak menjaga mereka bi rasulihi, melalui perantara rasulnya Muhammad SAW. Asyahidu, maka kesimpulan di sini poinnya adalah annahunaka man yatabarraqu bil asjari wa yaqubu indaha. Bahwa di sana ada orang yang bertabarruk kepada pepohonan. Dan memang ada di situ. Itu pohon di Pondok Indah yang tempat ditabraknya pohon itu oleh motornya Ustaz Jepri Bukhari rahimahullah. Itu pohonnya kan ditabrak sama Ustaz Jepri, tabrak ya. Kecelakaan, Ustaz Jepri Bukhari meninggal. Nabrak pohon itu. Pohon itu sampai sekarang masih tegak. Pohon itu dijadikan tabarruk oleh orang-orang yang datang. Orang-orang datang situ tabarruk. Na'udzubillah. Ya, entah apa keinginan mereka. Waktu itu di Depok, ya, saya pernah berada di masjid itu. Di masjid itu di belakangnya ada pohon besar. Ya, di, orang-orang datang dari mana-mana. Itikaf di situ. Wah, panggilan kita. Nah, itu benar. Ya, pulang. Jemuran belum diangkat. Nah, itu ya. Nah, itu orang-orang datang ke situ. Bapak, saya tanya sendiri. Ya, Bapak dari mana, Pak? Ya, dari Bogor. Wah, ngapain Pak ke sini, Pak? Sampai nginep. You gak paham, katanya. You gak paham. Kenapa? Ini pohon ini bla bla bla bla bla bla. Gak paham. Memang saya waktu itu gak paham. Benar. Udah lama, belasan tahun silam. Memang gak paham. Oh gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ya. Dahulu gak ada keyakinan sedikit. Tapi dalam hati, wah, mana ada kayak gini. Cuman gak berani ingkar. Mana ada ya. Memang gak paham. Ya. Belasan tahun silam. Lebih ya. Hampir 20 tahun silam. Memang gak paham juga. Dibilang yo gak paham. Ya memang gak paham. Nah memang ada ya. Kita baru dengan pohon. Apalagi tabarruk sama kuburan orang soleh, sama pohon aja ada. Baik. Wa yaqufuna indaha, mereka itikaf di situ, di sampingnya. Al-uquf maknahu, apa sih uquf? Itikaf maknanya al-baqa'u indaha, yaitu berdiam diri di sisinya muddatan, dalam jangka waktu tertentu ya. Taqarruban ilaiha, dalam maksud, dengan tujuan, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Wal uquf huwa al baqa'u fil makan. Yang namanya itikaf adalah berdiam diri di satu tempat. Nah, taqaddal berikutnya dibaca di sini ya. Syekh Ainul. Ainul taqarrab. Padahal ala masailah ahsanta, padahal ala masailah kena masa ilah di sini majrur bi harfin ala walamatu jariyah al-fathah karena dia isim ghairu munsharif. Ada wazan mafa'il sigo muntajim. Azimatir na. Terus masalah kedua qawlu jati bi tawhid. Fa inna man kana yadhharu tawhid aliyun an yaqa fi syirki wa la yaqi. Wa min huna yajibu ta'allum tawhid. Ta'allum ma ya. Ini yajibu ta'allumu ta'allum at-tauhid. Mudah pun nilai. Karena wajib yajibu itu umumnya adalah fi'il lazim. Ta'allum at-tauhid. Terus abniyah jamak dari bina, jamak dari bina. Terus wa insubiya bi ghairi ismihi annahu talab al-khabar li'annahu talab apa i'rabnya talab talab khabar li'anna isim li'annanya sudah ada dhamir. Nah terus la bukan adraha adriha. Adrihah itu jamak dari dorih. Apa itu dorih? Khabar. Jamaknya adrihah, bukan adrohah. Dorih. Ya, terus? Nah. Fadalla ala hada ala masail. Fadalla hada ala masail adimatin. Maka hal ini kisah ini yaitu kisah hadis Abu Waqid Al-Laitsi, kisah tentang sebagian sahabat yang baru masuk Islam minta dibikinin datu anwat, bagaimana Bani Israel juga minta ya ilah sebagaimana musyrikin juga punya ilah. Maka hal ini menunjukkan ya ala masailah, ke beberapa masalah. Masailah jamak dari masalah. Azimatin yang sangat besar. Al-mas'alatul ula yang pertama. Ya khatarul jahli bitauhid. Ini bahayanya bodoh terkait tauhid. Ini bahaya. Karena bodoh terhadap perkara tauhid bisa menjadikan seorang menjadi pelaku syirik. Syirik akbar. Nauzubillah. Ya, makanya pelajaran yang pertama kali mesti dipelajari oleh Islam sekalipun tauhid. Ya tauhid. Nabi SAW mengutus kepada Mu'ad, ya Mu'ad innaka satati qauman min ahlul kitab fa'alimhum ya falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadata la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau sesungguhnya akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab Yahudi Nasrani di Yaman, maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan pada mereka yaitu syahadat la ilaha illallah. Ajarkan apa makna syahadat la ilaha illallah, la ma'budu biha wa antum. Apa yang mesti saya pelajari? Ya tauhid. Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ya, mengenal keagungan Allah, uluhiyah Allah. Nah, itu yang perlu dipelajari pertama kali. Ya, ingat ya, dakwah yang tidak dimulai dengan tauhid itu dakwah yang gagal. Walaupun banyak pengikutnya. Ya, walaupun yang berdakwah tersebut adalah berdakwah orang-orang yang top, tokoh. Dakwah yang gagal. Mana lagi tadi? Fa inna man kana yajharu tauhid hariyun ayyaqa fi syirk. Karena orang yang bodoh terhadap tauhid, maka dia hari itu kan layak cocok. Tapi di sini maknanya dia akan memungkinkan ayyaqa'ah terjatuh ya fisir ke dalam kesyirikan, wa huwa la yadri, dan kadang dia enggak tahu. Kayak kebanyakan orang-orang sekarang yang berbuat kesyirikan, mereka banyak enggak tahu. Ya, enggak tahu. Oh, gitu ya. Karena akhirnya sudah cinta dengan amaliah kesyirikan dia, sudah bertahun-tahun, dari kecil, tua, mau dari kecil, dewasa, sampai tua, itu bergelut sudah dari dulu gitu. Enggak mau. Syirik itu pasti syirik akbar, enggak mau. Nauzubillah. Semisal amaliah-amaliah mereka. Safari religi, ya, ke kuburan keramat. Minta berdoa, minta iktikaf. Ya, ngalap berkah kepada kuburan-kuburan keramat. Bahkan mereka menyembelih di situ, bahkan tawaf di situ, iktikaf di situ. Ini sudah dilakukan sejak kecil dahulu. Dari kecil enggak tahu dan enggak mau tahu. Beda ya, enggak tahu. Kalau enggak tahu dikasih tahu, alhamdulillah, terima kasih. Tapi kalau enggak tahu diingetin ngoyel, ini orang yang enggak mau tahu. Orang enggak mau tahu. Nauzubillah min dzalik. Kufur mereka. Ya. Jadi diingetin ya, enggak mau tahu. Kalau diingetin, oh gitu ya. Tapi diingetin, yang penting sudah diingatkan, syubhat sudah dibantah. Subhat sudah dibantah, enggak ada lagi ini, udah begini. Tapi kan saya, ya, terkadang orang kan ngeyelnya gitu. Tapi kan saya cuma ini, apa ini? Wah, dibantah, sudah dijelaskan. Masih ngeyel juga. Ya sudah. Mana lagi tadi? Wa min huna, maka dari sini yajibu ta'allum tauhid. Maka wajib mempelajari tauhid. Bukan hanya wajib mempelajari tauhid. Ya, wa ta'allumu ma yudadduhu minasyirki. Juga wajib mempelajari lawan dari tauhid, yaitu apa? Syirik. Enggak boleh tahu kebaikan aja, keburukan juga mesti tahu. Makanya kita mesti belajar juga pembatal-pembatal keislaman. Itu kan keburukan semua. Karena kalau kita enggak tahu, bisa terjatuh ke situ. Bisa jatuh ke situ. Ya. Bisa paham enggak sih? Jadi mesti tahu. Hatta yakuna al-insanu 'ala basiratin. Hingga nanti manusia itu berada di atas ilmu, di alla yu'ta min jahlihi. Supaya dia tidak ditatangi oleh syirik, ya, karena kebodohan dia. La siyama idza ra'a, terutama lagi apabila dia melihat man yaf'alu dzalika. Ada orang yang melakukan tersebut, melakukan kesyirikan. Ya, sibuhu haqqan, kemudian dia akan menganggap orang tadi, oh, haqqan, benar. Kenapa? Bisa babi jahlihi. Karena kebodohannya. Nah, ini membenarkan kesyirikan. Membenarkan kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, wajib diingkari. Nah, ini malah membenarkan. Fafihi, maka dalam masalah ini juga khatarul jahal. Ini terkandung juga, yaitu bahayanya kebodohan la siyama fi umuril akidah, terutama dalam perkara akidah. Ya. Nah, ini jadi yang kita mesti konsentrasi ketika kita belajar. Apa skala prioritas kita ketika belajar? Ya, tauhid. Tauhid uluhiyah, asma sifat, ya ini. Ya. Tapi kalau mau dimulai, tauhid uluhiyah dulu. Jangan langsung belajar akidah wasithiyah, tadmuriyah, keliru. Tapi kalau mau belajar uluhiyah dulu. Ya, usul salasa. Kita belajar khud akidatak. Ya, itu mengena bagus dalam format tanya jawab. Kita belajar salah satu usul. Atau usul salasa, salah satu usul. Dihafal agar kuat. Ya. Belajar qawaid al-arba, usul sittah, kitab tauhid. Ya. Sittatul mawadi' minas sirah. Kita belajar. Pelajari risalah-risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mufidul Mustafid. Nawakidul Islam. Kashfu Syubuhat. Ya, masuk ke pelajaran asma sifat. ya, Wasitiyah, Ha'iyah Ibn Abi Dawud, Syarh Sunnah, ya, dan buku-buku salaf yang lainnya. Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis. Nah, ini perkara yang mesti wajib. Ini yang mesti jadi skala prioritas. Jangan penuntut ilmu prioritasnya ini itu, mencolok sana, mencolok sini. Perkara akidah jahil, naudzubillah min dzalik. Ya. Akhirnya dia berilmu di bidang ini tapi bodoh di bidang tauhid. Ya, celaka. Celaka. Idealnya memang berilmu di semua bidang, tetapi kalau memang mesti dipilih harus berilmu di bidang tauhid yang pertama dan utama. Ya. Nah, ada orang konsentrasi di bidang nahu, nahu aja, bodoh dalam tauhid. Ya. Nyungsep dalam kesyirikan. Jago ngikrob, jago baca kitab. Nah. Ada orang konsentrasi di Quran saja. Akhirnya bodoh dalam tauhid. Terjatuh dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini akibat tidak paham skala prioritas, ya. Jadi ini mesti paham skala prioritas. Sanian yang kedua, fil hadis khatarut tasyabbuh bil musyrikin. Ya. Dalam hadis ini juga terdapat kandungan bahayanya menyerupai kaum musyrikin, wa annahu qad yuaddi ila asyrik. Dan bahwasanya tasyabbuh terhadap musyrikin itu juga terkadang ya qad yuaddi, qad masuk ke fi'il mudhari, maknanya apa? Kalau qad masuk ke fi'il mudhari maknanya apa? Taklil dan taksir. Tapi ini bukan maknanya taklil. Kalau taklil terkadang. Tapi ini maknanya taksir. Sering. Maka kita artikannya bukan terkadang. Wa annahu wa anna tasyabbuh. Dan bahwasannya tasyabbuh itu ya, sering menghantarkan kepada kesyirikan. Bukan terkadang. Ya. Gara-gara tasyabbuh seorang jatuh kepada kesyirikan. Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia digolongkan pada kaum tersebut. Pada yajuzu tasyabbuhu bil musyrikin. Maka tidak boleh bertasyabbuh kepada kaum musyrikin. Mas'alatu salisah. Ini enggak kerja kan? Libur kan tanggal merah kan? 17 Agustus kan? Nah. Permasalahan yang ketiga. Ya. Anna tabaruka bil ahjari wal asjar wal abniyah. Abniyah itu jamak dari bina. Binaun, bangunan. Bahwa bertabarruk kepada ahjar, pada bebatuan, wal asjar, pepohonan, wal abniyati, dan bangunan, syirkun, itu adalah kesyirikan. Wa insumya bi ghairi ismihi, walaupun dinamai dengan selain namanya. Oh, ini enggak akan ngalap berkah, bukan syirik. Wah, lihat, namanya cakep, ngalap berkah. Tabarruk. Liannahu talabul barakati min ghairi lahi, karena itu minta berkah kepada selain Allah. Al barakatu min Allah, keberkahan itu hanya dari Allah. Ya. Dia minta berkah kepada pepatuan, pepohonan, kepada kuburan, wal adrihah, makam-makam. Hadza syirkun wa in sammauhu bi ghairi ismi syirk. Maka ini adalah kesyirikan walaupun mereka menamainya bukan dengan selain kesyirikan. Nah, coba santri baca santri. Ya, santri Iqbal. Al-Qa'idatul Rabi'ah, kaidah yang terakhir. Bukan Qa'idul Arba, berarti cuma 4 aja. Nah, ini yang terakhir. Nah, kita baca dulu kaidah yang keempat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Anna musyriki, ya, ini musyrikin, isim anna, mansub. Dia karena jamak mudzakkar salim. Tapi karena dia mudaf, nunnya itu di hadap. Zamani mudafun ilaih wa huwa mudaf. Nah, mudafun ilaih. Bahwasanya musyrikin zaman kita, kaum musyrik, orang yang berbuat syirik di zaman kita, ini dinamakan oleh syekh sebagai musyrikun. Orang-orang musyrik di zaman kita, lihat tuh ya, orang-orang yang suka larung saji, yang suka minta ke kuburan, tawaf nyembeli untuk kubur, manggil-manggil Syekh Abdul Qadir Jilani, minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, itu aghladu syirkan, lebih parah kesyirikannya minal awwalin, daripada ya, kaum musyrikin yang pertama dahulu. Ya, kaum musyrikin yang pertama dahulu, mereka kenal Allah. Ya, mereka kenal Allah. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah. Kalau ditanya siapa yang ngasih rezeki kepada mereka, la yaqulun Allah. Bahkan mereka berbuat syirik, mereka katakan ini kan takdir dari Allah. Jabriyah. Salapnya Jabriyah siapa? Musyrikin. Ini salapnya Jabriyah. Mereka mengatakan ini syirik ya. Kalau ini syirik ya. Kalau Allah sudah tentukan ma'asyrakna, kami tidak akan berbuat syirik. Wala aba'una wal haramna min syirik. Ya, jadi kata mereka kalau ini mereka menyandarkan kesyirikan yang mereka lakukan ini takdir dari Allah. Tuh. Musyrikin bukan hanya mengakui rububiyah Allah, tapi mengakui apa? Takdir Allah. Kalau ini syirik ya kan ya udah ini kan udah ditakdirin. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi musyrikin kenal Allah. Bahkan lebih kenal Allah daripada musyrikin saat zaman ini. Ini Syekh menjelaskan. Li'annal awwalina yusyrikuna fir raha, karena kaum musyrikin dahulu ya, mereka hanya berbuat syirik fir raha di waktu lapang. Di waktu lapang mereka berbuat syirik. Mereka berbuat syirik beribadah kepada berhala-berhala mereka. Ya. Mereka beribadah kepada berhala mereka, maksudnya kata mereka, apalagi apa kata Allah Ta'ala di Al-Qur'an mengutip ucapan mereka. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a, dan kaum musyrikin yang mereka menjadikan wali-wali sebagai tandingan bagi Allah. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak beribadah kepada wali-wali ini melainkan agar wali-wali ini kalau kita beribadah kepada dia mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Mereka mengharapkan agar berhala-berhala mereka nanti menjadi syafaat, menjadi pemberi syafaat. Syafa'una indallah. Pemberi syafaat kami di sisi Allah nanti kelak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mereka kenal Allah. Mereka tidak hanya kenal rububiyah Allah. Ya, mereka tahu Allah punya hak uluhiyah diibadahi, tapi mereka salah. Mereka pakai perantara. Dan mereka tahu takdir Allah. Ya. Makanya salapnya Jabriyah itu siapa? Musyrikin. Nah, musyrikin dahulu, musyrikin Quraisy berbuat syirik fi raha di waktu lapang. Wa yukhlisuna, dan mereka memurnikan ibadah mereka fi syiddah. Memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah fi syiddah. Ketika saat genting saja. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi raha'i wa syiddah. Wa Allah musta'an. Sedangkan kaum musyrikin zaman sekarang, musyrikin saat ini, maka kesyirikan mereka daimun itu terus langgeng fi raha'i wa syiddah. Apakah dalam lapang atau dalam genting? Apa dalil? Dalilnya ada. Di surah Al-Ankabut. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Ini di dua ayat. Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Fa idza rakibu, tatkala mereka musyrikin Quraisy, mereka mengendarai fil fulk, mereka berkendara di atas bahtera di lautan, kemudian mereka diterjang ombak badai, terombang-ambing di saat syiddah genting. Apa kata Allah? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Ya. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni hanya kepada Allah. Enggak lagi kepada Huban, enggak lagi kepada Lata, Uzza, Manatnya. Langsung, ya Allah selamatkanlah kami ya Allah. Ya, memurnikan untuk agama mereka untuk Allah. Falamma najahum ilal bar, nah Allah selamatkan. Ya. Ini jadi dalil kata para ulama, orang kafir sekalipun bisa Allah kabulkan doanya kalau dia berdoa kepada Allah. Tidak berdoa kepada Tuhan-Tuhan dia. Bisa Allah kabulkan. Falamma najjahum, maka tatkala kami selamatkan mereka ilal bar, ke daratan, idahum yusyrikun, maka mereka berbuat syirik lagi. Tapi musyrikin zaman ini, oh lagi lapang syirik, lagi bencana syirik. Merapi, oh, di Jogja waktu itu. Gunung Merapi meletus. Mereka bisa berbuat syirik juga. Oh ini ayo kita mesti nyembeli kambing sekian puluh ekor. Sebagian orang yang jahil di Lombok kena gempa. Oh ini kita mesti pasang beras 12 biji katanya. Nyimpen beras 12 biji. Lihat. Kemarin ada yang kesurupan. Ya setan masuk. Bilang, wah ini makanya Gunung Rinjani gak boleh dikunjungin. Kalau Gunung Rinjani dikunjungin, Lombok ini akan hancur. Ini setan itu memanfaatkan momen. Memanfaatkan momen setan. Oh iya. Kejahat mereka kan. Memangnya bisa apa jin bikin gempa? Enak aja. Siapa dia jin bikin gempa? Siapa dia? Emang jin bisa bikin gempa? Siapa jin? Makhluk kerdil. Allah hancurkan, binasa dihancur. Dia gak bisa sedikit pun berperan di alam ini. Kecuali dengan izin Allah. Mana ada jin bikin gempa? Enak aja dia. Emangnya siapa dia? Dajjal aja gak bisa. Dajjal Allah kasih kekuasaan nanti. Ya, Dajjal cuma bisa menghidupkan, mematikan, mensuburkan, apa lawan dari kata subur? Mentanduskan sebuah tanah. Nah itu. Gak bisa bikin gempa. Itu Dajjal yang memang Allah kasih ya, kuasa dalam rangka ujian fitnah. Apalagi jin, enak aja. Ya, penunggu rinjani-rinjani. Mana ada kayak gitu penunggu-penunggu. Semuanya juga ada penunggunya kalau ada jin-jin. Kamar mandi tuh. Di rumah antum juga ada penunggunya kamar mandi. Ya. Jin kafir yang ada di kamar mandi. Ya gak? Percaya gak ada jin? Iya, Nabi udah bilang kok. Doa masuk kamar mandi. Ya. Kita berdoa kepada Allah minal khubus wal khabais. Dari jin cowok dan jin cewek. Ya. Baik. Nah, baca sarahnya Iqbal. Pelan-pelan Iqbal. Wahil akhirah. Iqbal baru kemarin belajar. Fa'il, babul af'al. Fa'il dan na'ibul fa'il. Bu'isa, fu'ila. Baru kemarin belajar Iqbal, dia adalah jurumiyah. Berarti bacanya gimana Rasulullah gitu? Rasulullah, Rasulullah apa Rasulillah? Rasulullah, sebagai apa? Na'ibul fa'il. Terus? Sebabu fidalika wajib Allah jalla wa'ala akhbara nukhlisuna lillahi apa irabnya amr di sini Iqbal amr irabnya apa fa'il fa'il dari istadda al amr terus pala yad'una ghair apa irabnya ghair loh kok fa'ilnya udah ada waw jamaah mana fa'ilnya maf'ulun bi ghaira azza wa jalla bukan aja wa jalla terus lam harfu jar masuk ke mana kalau harfu jar masuk ke fiil hah lam harfu jar li berarti loh li ilmihim jangan ditulis dulu baca dulu tulisin nanti aja la yunkidu menyelamatkan la yunkidu afala yufilu Minash shada'idi illallahi. Hah? Apa illallahi? illallahu. Nah, memang antum belum belajar nanti di babul mustasna. Di bab al-istisna memang belum belajar. Baik, di al-jurbiahnya belum sampai situ. Illallah. Tapi hindari. Ini kan yunkidu, ini fi'il. Gak ada. Fi'il itu memajrurkan isim. Gak ada. Illallah. Illallah. Terus. Kama qala ta'ala, wa idha masakum bubu fil bahri dalla matadu'una illa ilahi. Falam anajakum ila al-barri a'adu. Wa kala insanu kafura. Wa fil ayat al-ukhra, wa idha basyakum mawudu kardur lari. Ya Allah, mukhlisina lahu ad-du'a. Apa irafnya doa? Ad-du'a. Maf'ulun bi. Falamma ja'u ila al-barri faminhum muqtasidun. Wa fil ayati ukhra, falamma ja'u ila al-barri idza hum yushrikun. Fal awwaluna yushrikuna fi al-rahmani. Nah, santa. Jazakallah khairan. Ya, baca pelan-pelan. Al-Jurumiyah baru sampai Anna. Tapi kalau baca pelan-pelan bisa, karena kan kebanyakan mayoritas yang telah dipelajari, ya enggak? Nah, ini ya teman-teman warga yang non santri juga bisa ya, asal konsentrasi ya. Tahu bisa. Kalau kaidah terabi'ah wahia al-akhirah, kaidah yang keempat ini yang akhir, anna musyriki zamanina a'dhamu syirkan minal awwali, bahwa musyrikin zaman sekarang itu lebih parah, lebih besar kesyirikannya daripada yang pertama dahulu, alladzi bu'itsa ilaihim rasulullah, yang Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Sebab fidzalika, sebab kenapa? Sebab hal tersebut musyrikin zaman sekarang lebih parah. Wadihun, sebabnya jelas. Allah azza wa jalla akhbara bahwa Allah taala mengabarkan anal musyrikin al-awwalin, bahwa musyrik yang pertama dahulu yukhlisuna lillahi, mereka mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah, idza istadda bihimul amr, apabila sebuah perkara istadda, itu gawat, genting ya, bihim, menimpa mereka. Fala yad'una ghayra Allah, maka mereka tidaklah menyeru kepada selain Allah. Mereka tidak menyeru kepada selain Allah. Tidak berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Li ilmihim annahu la yunkid min asyada'id, karena pengetahuan mereka bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan min asyada'id, dari situasi yang genting, illallah, kecuali hanya Allah. Tuh, lihat ya. Musyrikin tahu. Dahulu ya, negosiator kaum musyrikin ketika bernegosiasi dengan ya, Raja Abraha yang hendak menyerang Ka'bah, pasukan gajah ya, kan hewan ternak kaum musyrikin Quraisy dirampas sama Abraha. Datang negosiator, kata Abraha, wah ini orang nih mau minta supaya Ka'bah yang menjadi ikon mereka tidak diserang. Ternyata malah minta apa? Balikin hewan ternak. Ketawa Abraha. Ya, cuma datang karena hewan ternak. Kirain mau minta jangan diserang Ka'bah. Oh, ternak urusan kami, Ka'bah urusan Allah. Oh, lihat sedikit Quraisy. Ya udah, tawakal. Lihat ya. Musyrikin Quraisy menyerahkan pada Allah. Paham mereka. Mana saya ke sekarang? Ayat. Wa idza massakum durru fil bahr. Apabila sebuah bahaya menimpa mereka di daratan, di lautan, dalla man tad'una illa iya. Dalla, maka hilanglah. Man tad'una, apa yang mereka sembah, mereka seru selama ini, mereka berdoa selama ini, illa iya, kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Falamma najakum ilal barri aghraqtum, tapi tatkala kami selamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling. Maka insanu kafura, dan manusia itu sangat kufur. Allah juga berfirman di ayat yang lainnya, wa idza ghasyiyahum mawjun. Apabila mauj, ombak itu ghasyiyahum, ombak itu menerjang mereka. Ya, kadzulal, ombak itu seperti gunung menerjang mereka, bergurau seperti gunung. Daulahu mukhrisina lahuddin. Wah, masyaallah. Maka mereka berdoa pada Allah dengan ikhlas. Mereka memurnikan agamanya hanya untuk Allah. Yakni mukhlisina lahu du'a, itu mengikhlaskan agama, memurnikan doa hanya kepada Allah. Ya, falamma najahum ilal barri fa minhum muqtasid. Maka tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, maka di antara mereka ada yang pertengahan. Dan dalam ayat yang lain, falamma najahum ilal barr idza hum yusyrikun. Tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik lagi. Fal awwalun yusyrikuna fir raha. Maka kaum musyrikin yang pertama dahulu mereka berbuat syirik kepada Allah ketika lapang. Yad'una al-asnama wal asjar wal ahjar wal asjar. Mereka beribadah pada berhala, kepada pepohonan, kepada bebatuan dan pepohonan. Nah. Berikutnya, tafadhal ya. Apa yang membaca di sini? Panorali mau baca di sini panorali. Belum. Belum. Ah, Pak antum tafadhal. Pak Samsi saya lupa atau siapa? Sofian. Sofian. Amma idza waqa'u waqa'u fi syiddatin asyrafu ala alaqi fa innahum la yad'una sanaman wala syajaron wala hajaron wala ayyam ukun ayyam makhlukin wala ayyam makhlukin fa innama yad'una wahdahu ya da'una Allah. Lafaz jalalahnya jangan dilupain. Wa annama wa inna wa innama yad'una Allah wahdahu subhanahu wa ta'ala fa idza kana la yakhlisu la yukhallis la yukhallisu fa idza kana la yukhallisu minash shadaidi ila Allah jalla wa ala fa kaifa yuda'a fa kaifa yuda'a ghayruhu irraha'i. Nah, amma idza waqa'u fi shiddatin, adapun apabila mereka terjatuh fi shiddah, dalam sebuah situasi yang genting gawat, wa asyrafu 'alal halaki, atau mereka hampir terjatuh ke dalam kebinasaan, fa innahum, maka mereka sesungguhnya mereka musyrikin. Ya, musyrikin Quraisy ini la yad'una sanaman wala syajaran wala hajar. Ya, mereka tidak berdoa kepada berhala, kepada batu, kayu, pohon. Ya. Kan itu peribadatan mereka ketika mereka lagi di daratan, lagi lapang. Tatkala mereka diombak, dikocak, mereka enggak berdoa, ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Huban, enggak. Nah. Pak Tony itu disamperin anaknya itu. Sekolah Zen, sekolah apa hari libur? Upacara. Emang ada apa? Hah? Oh, 17 Agustus. Oh, ya. Tanggalan lupa. Oh, upacara ya. Saya dulu juga sekolah 17 Agustus upacara. 17 Agustus upacara. Ya. Fa idza kana la yukhallisu min asyada'idi illallah. Apabila tidak ada yang dapat membebaskan minasyada'id dari peristiwa yang genting illallah, kecuali hanya Allah. Kelewat ya. Wala ayya makhlukin, dan mereka tidak berdoa kepada makhluk apapun. Wa inna yad'una Allah, mereka sesungguhnya mereka hanya berdoa hanya pada Allah wahdahu semata. Fa idza kana la yukhallisu minasyada'id illallah, apabila tidak ada yang membebaskan dari peristiwa yang genting kecuali Allah jalla wa ala, fa kaifa yud'a ghayruhu? Ghayruhu itu naibul fa'il, ghayru naibul fa'il. Ngapain sabit pala syaumul di lus-lus kayak gitu? Hah? Hah? lagi belajar. Somol, ini ente kayak bos. Lagi belajar nyuruh orang lain. Mijit-mijit, enak banget ente ini. Nyuruh-nyuruh lagi. Kalau saya pocah apalagi. Pijitin dong, pocah. Lagi belajar nyuruh orang lain mijit. Mana tadi? Fakaifa yuda'a ghairuhu? Maka bagaimana selain Allah diseru firakha? Ya, maka bagaimana ceritanya kalau lagi genting saja itu menyeru pada Allah? Gimana lagi lapang? Harusnya kepada Allah lebih lagi. Begitu. Baik, nah. Ya, baca lagi, tafadhol. Ya. Siapa? Hah? Ini Mirzam, coba santrinya baru. Wah, saya baru belajar anawa khotuha. Coba Mirzam ya belajar. Salah enggak apa-apa. Enggak dipocel kok. Enggak dipocel palanya. Ada zamani. Hadasa. Kencengin suaranya Mirzam. Ah gitu. Kalau ngomong aja kenceng, geran baca pemalu. Ah. Kencengin. Muhammadiyah di. Abdul Qadir Jilani maksudnya. Ihtifu bi asma'ina wa nahnu nunkidukum. Itu fi'il amr itu. Ya. Zam, pelan-pelan bacanya. Pelan-pelan bisa kan? baru belajar sampai anna wa akhwatuha. Karena belum, karena udah kan yang belum zanna wa akhwatuha. Baru ajurmia, insyaallah bisa. Nanti selesai ajurmia kalau fokus bisa ya. Yang penting baca kitabnya jangan panik. Kayak awal-awal biasalah. Apalagi kalau dengar langsung aduh gelagapan. Kalau di terakhir gelagapan. Nah, apa-apa, biar ngelatih mental. Ya, ya Akbar ya. Amma mustiwa hadza zamani. Dia mudah menilai bisa bukan zaman. Jangan terpengaruh dengan hadanya. Adapun kaum musyrikin zaman ini, yakni al-mutaakhirin, yakni kaum mutaakhirin, alladzina hadatsa fihim asyirk, asyirk fa'in dari hadatsa. Ya. Yang kaum muslim min hadhihi ummatil Muhammadiyah yang mereka terjadi kesyirikan fihim di tengah mereka. Ya. Mereka ini adalah dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Fa'in nasir kaum dari munfirrahi wasyid jadi maka kesyirikan mereka itu tanggung terus dalam keadaan raha lapang atau syiddah genting. La yukhlisuna lillahi wala fi halati la yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddah. Di saat lapang dapat rezeki malah mereka wisata religi ke kuburan keramat. Nanti di saat genting mereka juga minta ke ya ke jin ke setan naudzubillah. La yukhlisuna lillahi fi halati syiddah. Di saat syiddah pun mereka enggak mengikhlaskan kepada Allah, enggak memberikan ibadah. Ya. Di saat genting mereka juga manggil Nyi Roro Kidul, Abdul Qadir Jilani naudzubillah. Bal kullama shtadda bihim al-amru bahkan setiap kali sebuah perkara genting menimpa mereka istadasyirkuhum semakin parah pula kesyirikan mereka wanidauhum dan semakin parah juga seruan mereka kepada Hasan, Husain, Abdul Qadir, Jilani, kepada Rifai dan yang lainnya. Hadza syai'un ma'rufun, ini adalah suatu hal yang diketahui. Yudgaru anhum al-ajaib fil bihar, bahkan disebutkan di, ya, dari mereka ya, ajaib, kisah-kisah yang aneh, yang mengherankan ya, tentang di lautan. Ya, di lautan ya, kisah-kisah terkait tentang Abdul Qadir Jilani, Rifai ya, di lautan. Annahum idza stadda bihimul amru, ya, bahwa tatkala suatu apabila sebuah perkara yang genting menimpa mereka, saru yahtifuna bi asma'i. Nama-nama wali ya dan salihin. Kemudian wa istaghitsuna bihim, mereka beristighosah pada mereka min dunillah, pada selain Allah. Li anna du'atal batili wa dhalali yaquluna lahum, karena para dai yang batil dan sesat mengatakan kepada mereka. Ya. Nahnu nunqidukum minal bihar. Kami yang akan menyelamatkan kalian ya, ketika kalian di lautan. Fa idza asabakum syai'un, tapi kalau kalian tertimpa sesuatu hal menimpa kalian, ihtifu bi asma'ina. Ya, panggillah nama-nama kami. Masyaallah. Udah kayak bento. Sebut nama bertiga kali ya. Panggil namanya tiga nama kami. Nahnu nunqidukum, kami akan menyelamatkan kalian. Nauzubillah. Nah, Akbar, baca Akbar. Pelan-pelan Akbar. Ayo Akbar, ayo. Belum mulai aja bisa gini. Ayo. Ayo Akbar. Nah, sama yurwa. Kalau yuro, wawunya diapain tuh Akbar? Sama yurwa. Mudhofun ilaih, dia ada isim setelahnya. Memang dia mafa'il ghairu munsharif, tapi dia mudhof. Ada mudhofun ilaih setelahnya. Ya, perhatikan isim ghairu munsharif dia boleh dengan kasrah kalau pertama pakai al. Yang kedua, dia jadi mudhof. Ya. Pertama pakai al. Antum mengatakan ya. Antum mengatakan misalkan ya hada atau antum mengatakan hadihi masajidu. Kemudian ketika kasrah antum mengatakan ya misalkan apa kita mengatakan apa ya? Marartu bi masajida, begitu kan? Nah, boleh pakai kasrah pakai kalau pakai al marartu bil masajidi. Atau ketika jadi mudhof marartu bi masajidil muslimina. Nah, jadi mudhof, nah ghairu munsharif ini boleh kasrah dengan al. Majrur dengan kasrah ketika pakai al atau mudhof. Ini kan masayikh mafail ghairu munsharif. Tapi dia jadi mudhof, maka kasrah. Kasrahnya itu majrurnya itu dengan kasrah. Hukum asalnya di majrur dengan fathah. Ini kemarin enggak kita pelajari ya. Nah, Iqbal, pas ajarin ini enggak ya? Oh ya, karena baru mulai. Namanya belajar matan. Nanti insya Allah di Mutamimah. Hah? Ada di akhir. Di Mutamimah sama nanti di pelajaran akhir. Ya, itu di Majruran. Nah, insya Allah. Terus? As-Sufiyyati. Tabaqatish Sya'rani. Nah ini kalau kita baca Tabaqatish Sya'rani dia maf'ul bih dari ikhra. Kalau tabaqatu ini min babil hikayah. Terus taqash'ara. Ini dari wajan apa? Tafa'lala. Taqash ara tafa'lala ya. Terus mimmi karamatil awliya. Karamatil awliya. Awliya u awliya a awliya u awliya i. Enak aja antum disukunin. Gak boleh sukun-sukun. Mesti terus. Nah, cukup. Baik. Kama yurwa an masyayikh turuk. Bacanya mesti gugup ya. Baru sekali disuruh baca. Nervos biasa. Apa? Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari masyayikh turuk, masyayikh tarekat, masyayikh tarekat gitu kan. Wasufiyah dan sufiyah. Ikhra'u kata syekh, bacalah insyitum kalau kalian inginkan ya, Tabaqat Sya'rani, kitabnya Tabaqat Sya'rani. Fafiha, maka dalam kitab tersebut ma taqash'ara minhul julud, itu yang taqash'ara apa namanya, yang membuat kulit itu merinding. Membuat kulit merinding. Mimma yusamihi karamatil awliya. Ini ada kisah-kisahnya yang bikin kita merinding. Ngeri gitu. Tabaqat Sya'rani. Ngeri gitu. Kisah-kisah khurafat. Ya, disebutin. Ya, yang mimma yusamihi diantara yang mereka namakan sebagai karamat para wali. Karamahnya para wali. Ya. Wa annahum yunkiduna minal biha. Bahwasannya mereka bisa menyelamatkan orang lain ketika mengalami situasi genting di lautan. Ya, sampai sini. Ya. Berikutnya balik lagi Mas Fatur. Akmamu. Akmam itu jamak dari kim. Tatanadda itu fi'il. Tatanadda. Oh, wazannya bukan tanadda ya, tanadda ya, tanadda gitu. Tanadda ya, tanadda ya. Itu tak yang pertama, tak mudhara'ah ya, karena akmam dia jamak ghairu akil muannas ya. Tanadda ya, itu apa namanya, tanad, kalau dikatakan orang Arab tanaddat atau tanaddat, tanaddatil ghurfah asabaha an-nida. Asobah apa? Asobah an-nada. Kalau dikatakan tanaddat al-ghurfah, ya maka asobah an-nida. An-nada, yaitu an-nada, nada, nada, tahu enggak nada? Embun. Ya, maka menimpa atau menimpa sebuah ruangan. Kalau antum mengatakan tanadaitu, ya, maka maknanya antum terlumuri oleh embun, nada. Makanya nama kitab Qatrun Nada itu tetesan embun. Berarti ini akamu lengan-lengan bajunya enggak basah, masya Allah. Terus? Min. Turrohatihim wa rohatihim wa syekuhum da'imun fil rohoi wa syiddati wa hum abladu minal musyrikina al-awalina. Kemudian wa annahu, nah ini ya, syekh mereka ini katanya bisa menyelamatkan orang lain di lautan. Wa annahu ya yamud, wa annahu yamudu yadahu, dia nanti ya madda yamudu, bukan memanjangkan di sini, menjulurkan ya, mengulurkan. Mereka nanti mengulurkan tangannya ke lautan. Wa yahtamilul markaba kullahu, nanti akan membawa markab ya, markab di sini ya, safinah, kapal, fulk, membawa kapal semuanya, uyukhrijuhu ilal bah. Jadi yang tenggelam di bawah dan akan dikeluarkan sampai ke daratan. Wala tatanadda akmamuhu, dan lengan-lengan bajunya enggak basah sedikit pun. Nah, ini ngawur. Ila ghairi dzalika min turrahatihim, dan selainnya dan seterusnya dari turrahatihim, bualan mereka, wa khurafatihim, dan khurafat mereka. Nah, ini di kitab ini. Ya. Bahkan di manakib Syekh Abdul Qadir Jalani juga disebutin. Ini khurafat juga ini. Bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jalani ya, muridnya marah ketika muridnya wafat. Muridnya wafat, diambil oleh malaikat maut nyawanya. Syekh Abdul Qadir Jalani terbang ngejar malaikat maut. Udah kayak kisah Superman. Terbang. Kenapa kamu gak izin saya, murid saya? Blablabla, ini macam. Ini disebutin ya di manakibnya. Dan di manakib ini juga Tabaqat Sya'roni. Ini ngeri ini. Ini adalah turrohah, bualan, khurafah, khurafat ini. Nauzubillah. Ngigo mereka ini, bikin kisah. Ya. Maka syirkuhum, kesyirikan mereka daiman fi raqa'i wa syiddah. Ini langgang dalam ya, terus dalam keadaan lapang maupun sidah loh, tidak. Dan kan dalam keadaan sidah sudah diajarin, kalau nanti di lautan minta sebut nama kita. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, wahai Syekh ini, Syekh itu. Wahai Habib Munzir, wahai Habib ini, Habib itu. Alhamdulillah. Ya. Itu si raja musyrik ya, dari Purwakarta sudah ngajarin. Kalau mau selamat di Tol Cipularang panggil, tengok kiri, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi, tuh musyrikin zaman now. Ya tuh. Ya, na'udzubillah min dzalik. Fahum aghladu minal musyrikin al-awwalin, maka mereka lebih parah daripada musyrikin yang pertama. Nah, berikutnya baca lagi. Ya. Ain. Terus oleh sahabat ini Wa aidan kama qala Syekh bi kasbi syubhat. Dan juga sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin Abdullah Hab di kitab beliau Kasbi Syubhat, min wajhin akhar, dari sisi yang lain, annal muawwalin, bahwa orang-orang yang pertama dahulu, musyrikin dahulu, ya'buduna unasan salihan minal malaikati. Mereka beribadah pada orang-orang saleh, ya, apakah itu dari kalangan malaikat, para nabi dan para wali. Amma haula'i fa ya'buduna unasan min afjarin nas. Nah, kalau musyrikin dulu beribadahnya kepada orang-orang saleh. Musyrikin zaman kaumnya Nabi Nuh beribadah kepada 5 orang saleh. Musyrikin Quraisy beribadah kepada orang saleh. Ya. Nah, ya, orang saleh yang mati dikenang. Latta itu nama orang saleh dari kata dari fi'il latta, ya luttu. Lat itu kan isim fa'il, pembuat adonan roti. Nah. Adapun musyrikin sekarang, mereka beribadah kepada unasan, kepada orang-orang min afjarin nas. Yang mereka adalah sefajir-fajirnya manusia. Ya, seburuk-buruknya manusia. Hum ya'tarifuna bidzalik, dan mereka mengakui hal tersebut. Falladina yasmunahum al-aqtab wal aqwas, dan mereka yang menamakan yang menamakannya dengan aqtab dan aqwas. Ini mungkin tokoh-tokoh syirik di Arab, ya, saya enggak tahu ini aqtab aqwas ini siapa. Ini aqtab aqwas mungkin tokoh-tokoh syirik di Arab, ya. Saya enggak tahu di sini siapa. Nah, aqtab aqwas ini la yusallun, mereka enggak salat. Wala yasmun, enggak puasa. Wala yatanazzahuna 'anil zina wal liwati wal fahisha. Mereka tidak mensucikan diri mereka, tidak menjaga diri mereka dari zina, dari homoseksual, dari perbuatan keji. Li'annahum bizamihim, karena mereka dengan sangkaan mereka laisa 'alaihim at-takalifu. Bahwasanya orang-orang soleh wali tadi itu tidak terbebani oleh takalif, oleh pembebanan syariat. Salat Jumatnya di rumah katanya, di Mekah langsung. Ya, enggak salat, enggak ke masjid. Walaisa 'alaihim hararun haramun wal halal. Maka ya, tidak ada haram dan halal yang menimpa mereka, enggak ada. Inna ma hada lil awami faqat. Oh, ini ma'rifat, hakikat. Halal haram itu hanya untuk orang awam, syariat. Adapun mereka ma'rifat hakikat. Berdalil dengan ayat, pakai ayat, ya. Pakai ayat. Apa ayat dalilnya? Dalilnya apa? Wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka. Beribadahlah engkau pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Berikutnya, Pak Parti. Sadatihim, sadah jamak muannats salim dari sadat, sadatun. Nah, ya, jamak muannats salim mansukh wa alamatun nasbihi apa? Kasrah. Sadatihim la yusallun. Halaj. Arabi. Wabni Arabi. Wal Rifa'i wal Badawi wal Qayyim. Ah, perhatikan. Mereka wahum ya'tarifun, mereka sendiri mengakui anna sadatihim, bahwa tokoh-tokoh mereka itu enggak salat, enggak puasa. Wa annahum la yatawarra'un, dan mereka tokoh-tokoh mereka ini tidak bisa menjaga diri dari kekejian, dari zina. Wa ma hada, tapi ya walaupun demikian ya buduna, mereka tetap beribadah kepada mereka. Jadi tokoh-tokohnya ini mati tetap disembah. Bal ya buduna unasan min afjarin nas, bahkan mereka beribadah kepada orang-orang yang merupakan fajir-fajirnya manusia. Semisal Hallaj, Ibnu Arabi, Rifa'i, Badawi dan selainnya. Nah, coba nih, nah, santri berikutnya. Ahmad. Nah, ini pamungkas Ahmad. Nah. Ayo, Mat. Ad-dalil. Semuanya sebut. Apa irabnya dalil, Ahmad? Sako fi'il. Asyikh apa irabnya? Maful. Loh, syikh kok maful? Jadi dalil membawakan syikh. Syikh fa'il berarti dalil? Ya, la ilaha illallah. Jadi dalil itu badal dari syekh itu. Apa amat berarti dalil? Apa sabit? Jangan ketawanya sabit. Apa dalil irabnya sabit? Maf'ulun bi. Jawabnya ini dong. Antum 11 Syawal jadi timbul ragu nih. Suruh pijit terus sih. Ya, dia jahil. Syawal yang ngajarin. Ya, insyaallah. Terus Ahmad ad-dalila. Alaan itu jangan ada yang dikorupsi hurufnya. Alnya itu jelas. Punya makna itu alnya. Gak ada alainya. Waqad saqa, saqa itu membawakan. Syekh, asyikhu fa'il, saqa fi'il. Saqa ya suku. Syekh membawakan dalil. Membawakan dalil ala annal musyrikin al mutaakhirina, bahwa kuasanya musyrikin yang zaman sekarang, belakangan ini, a'damu wa aghlaqtu. Itu lebih besar, lebih parah syirkan kesyirikannya daripada orang musyrikin yang awal. Di annal awwalina yukhlisuna fi syiddati. Karena kaum musyrikin yang awal mereka mengikhlaskan, memurnikan ibadah mereka fi syiddah dalam situasi genting. Wa yusyrikuna fil raha. Dan mereka berbuat syirik di raha. Tapi kalau musyrik zaman sekarang, mau genting, mau lapak, syirik pokoknya. Ya, maka syekh membawakan dalil, fastadalla biqaulihi ta'ala, maka syekh berdalil dengan firman Allah Ta'ala, fa'idha rakibu fil fulki da'ullahu mukhlisina lahu ad-din. Nah, apabila mereka musyrikin dahulu, ya, mereka bernaik, mengendari perahu di lautan, kemudian ditimpa peristiwa genting, ombak, ya, dan yang lainnya, da'ullahu mukhlisina lahu ad-din. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas memurnikan agama untuknya. Semoga selawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan keluarga beliau beserta sahabat beliau semuanya. Selesai dari pembacaan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Nanti pekan depan kita pakai kitab setelah sebelumnya. Sebelum Al-Qawaid Al-Arba' kita bacakan Syarah Ushul Sittah Syekh Al-Utsaimin. Tauhid Uluhiyah sudah dua cukup karena kita juga masih mengkaji Tauhid ya. Hari Ahad, Maghrib, Al-Mulakhas, dan juga tadi malam Al-Hariyah. Ya, maka sekarang kita akan belajar mustalah dalam format belajar baca kitab sambil belajar mustalah. Yaitu kitab Al-Manzumah Baikuniyah dengan syarah Syekh Al-Utsaimin. Ya, pekan depan sudah mulai insyaallah ya. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.